إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله الحاكم رحمه الله تعالى di dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Ahmad Hamzah Ibn Al-Abbas Al-Aqabi bi Baghdad qala haddathana Abdul Karim Ibn Al-Haytham قال حدثنا نعيم بن حماد حاء وأخبرنا أبو العباس محمد ابن أحمد المحبوبي بمرو قال حدثنا أحمد ابن سيار قال حدثنا عبد الوارث ابن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا خالد بن مهران الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda al barakatu ma'a akabirikum al barakah keberkahan itu ma'a akabirikum bersama akabir kalian orang-orang besar kalian, orang-orang tua kalian. Qala al-Hakim rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahihun ala syartil Bukhari walam yukhrijah. Al-Hakim mengatakan ini hadis yang sahih sesuai dengan syaratul Bukhari, namun Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Wa aqarrahu Adz-Dzahabi, dan diikrarkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Shahihah menyatakan wa huwa kama qala. Ikhwanabitina azakumullah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan sedikit mengkaji hadis ini, hadis yang pendek lafadznya namun dalam maknanya. Al-barakatu ma'a akabirikum, barokah itu bersama dengan orang-orang besar kalian, akabir kalian. Ikhwanul fitin azakumullah, al-barakah maknanya ialah husulu atau thubutu al-khairil ilahi fi syai'in. Yang namanya barokah ialah langgengnya kebaikan-kebaikan ilahi, kebaikan-kebaikan dari Allah Jalla wa'ala pada sesuatu. Itu yang namanya barokah. Sesuatu dikatakan mubarak, berkah ketika padanya ada khairun, ada kebaikan-kebaikan, selalu membawa kebaikan dimanapun ia berada, kapanpun ia ada. Kebaikan-kebaikan tadi datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala yang memberikan kebaikan-kebaikan tadi. Dan yang berikutnya, kebaikan itu langgeng, thabit, mustamir. Kebaikannya tetap ada, selalu ada, berkesinambungan. Itu yang namanya barokah. Barakallahu fikum. Barokah di sini meliputi barokatu dunia, barokah di dunia, barokah perkara keduniaan, barokatu din, barokah pada agama. Dan yang paling utama ialah barakatul akhirah, keberkahan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Itu yang namanya al-barakah. Ketika al-akabir dikatakan barakah, barakah bersama dengan akabir kalian, itu maknanya al-akabir sosok yang Allah Jalla wa'ala berikan kebaikan-kebaikan melalui mereka dimanapun mereka berada, menebar kebaikan kapanpun mereka berada, menebar kebaikan. Hal-hal yang muncul dari mereka berupa kebaikan, membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan. Barokah. Al-akabir yang disebutkan di dalam hadis ini, barakallahu fikum, dimaknakan dengan dua hal. Yang pertama ialah al-akabir fis sin, orang-orang yang tua usianya, al-kabir fi sin, orang yang tua usianya. Dan yang kedua ialah al-akabir fil ilmi, orang-orang yang besar, yang tua secara ilmunya. Juga dimaknakan dengan dua-duanya, al-akabir fis sinni wa fil ilmi jami'an. Dia adalah orang-orang yang besar secara usia, usianya tua, dan besar secara ilmunya, keilmuannya matang, keilmuannya mendalam, keilmuannya luas. Dia termasuk kategori ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang memiliki ilmu dan secara usia mereka telah lanjut, ulama-ulama kibar yang telah tua, ulama-ulama senior secara ilmunya dan secara usianya. Ini semuanya ada penjelasannya dari para ulama dan semuanya benar. Al-akabir dimanakan dengan al-akabir fissin, tua secara usia juga ada. Disebutkan oleh Al-Kalabadi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang al-akabir al-kubara, dikatakan aidzaul asnan wasyuyukh alladzina lahum tajarub, yaitu orang-orang yang memiliki usia, para syuyukh, orang-orang syekh yang sudah tua, yang memiliki pengalaman-pengalaman hidup. Waqad kabrat aqlu uquluhum, yang telah sempurna akal mereka. Wasakar hiddatuhum, dan telah tenang hiddah mereka, sikap keras mereka. Wa kamut adabuhum, dan telah sempurna adab-adab mereka. Wazarat anhum khifatus sabi, telah hilang dari mereka sifat kekanak-kanakan. Wahiddatus syabab, dan sikap kerasnya para pemuda. Wa ahkamut tajarub, dan mereka telah berpengalaman dalam hidup. Barakallahu fikum. Ini dikatakan sebagai akabir. Kita diminta untuk mendahulukan para akabir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu kali memegang siwak dan ingin memberikan kepada sebagian orang hadir. Maka Jibril mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir fa'dahul akbar, kabbir kabbir wahai Muhammad, kabbir kabbir, dahulukan yang tua, dahulukan yang tua. Fa'tahul akbar, Rasul memberikan siwak itu kepada yang paling tua saat itu. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari bima'nahu. Kita juga diminta barakallahu fikum untuk memuliakan orang-orang yang telah lanjut usia, kabir fis sin. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa Asy'ari, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, Inna min ijlillahi tabaraka wa ta'ala ikramu dzisyaibatil muslim. Termasuk tindakan memuliakan Allah Jalla wa'ala ialah menghormati dan memuliakan orang-orang yang telah tua, yang muslim, dzisyaibatil muslim. Sehingga semata-mata usia lanjut, usia yang lebih tua, ada hal-hal yang diperhatikan terkait dengan mereka. Mereka punya pengalaman hidup, terutama orang tua yang muslim. Mereka telah sempurna akalnya, telah tenang kejiwaannya, sudah hilang masa remajanya, hilang masa kekanak-kanakannya, lebih tenang dalam berpikir. Kabir-kabir, dahulukan yang tua, dahulukan yang tua. Barakallahu fikum. Barokah bersama dengan mereka, dengan memuliakan mereka, dengan menghormati mereka, termasuk bentuk memuliakan Allah Jalla wa'ala. Wa min babi aula, dan yang lebih-lebih lagi, barakallahu fikum, iyana al-kabir fil ilmi. Orang yang sangat tua keilmuannya, yang sangat tua keagamaannya, maka lebih didahulukan daripada semata-mata tua usia tanpa ilmu, lebih didahulukan daripada orang yang lanjut usia tanpa ilmu, sementara dia orang yang luas keilmuannya, orang yang mendalam keilmuannya, yang telah menua keilmuannya meskipun lebih muda usianya, didahulukan daripada yang lebih usia lanjut tanpa ilmu. Apalagi barakallahu fikum ketika terkumpul dua-duanya, al-akabir dalam dua hal sekaligus, secara ilmunya dia matang, secara agamanya dia matang, dan secara usia telah lanjut. Mereka dikenal dengan sebutan kibarul ulama, orang-orang alim yang besar, yang kibar secara usianya dan secara keilmuannya. Maka barokah bersama dengan mereka, barakallahu fikum. Ibanufitina azakumullah. Tentu yang dimaukan dengan ulama kibar ialah ulama kibar dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, yang di atas sunnah, yang di atas manhaj salaf, akidatan secara akidahnya, wa da'watan secara dakwahnya, wa sulukan secara akhlakiyahnya, secara adabiahnya. Mereka dikenal dengan sebutan al-ulama ar-rabbaniyun. Barakallahu fikum. Tidak semata-mata ulama, tetapi ulama ahlu sunnati wal jamaah. Adapun orang-orang yang dikatakan alim atau diulamakan, namun ternyata dia termasuk ulama ussu, dikatakan kefasikannya, kefajirannya, atau dikatakan alim, dikatakan ulama atau diulamakan, namun dia ternyata termasuk ulama ad-dalal, penyesat-penyesat umat dari kalangan ahlul hawl bidah, maka tidak termasuk dalam hadis ini, dikarenakan mereka secara syar'i ditahdir, diperingatkan umat dari bahaya mereka. Kita diperintahkan untuk menjauh dari mereka, meninggalkan mereka, dan mewaspadai mara bahaya mereka. Maka bukan termasuk yang dibahas dalam hadis ini. Ikhwanul fitina azakumullah. Yang dimaukan dengan al-akabir ulama. Al-ulama, ulama us-sunnah, kathir. Sangat banyak. Kita diminta untuk mengambil ilmu dari para ulama-ulama kita, ahlul ilmi dari kalangan ahlus sunnah. Semua yang dikatakan alim, semua yang dikatakan ulama yang memiliki ilmu, kita dianjurkan untuk istifadah ilmu dari mereka, mengambil ilmu dari mereka. Barakallahu fikum. Namun kalau fitna azakumullah, pada keadaan-keadaan tertentu, pada makom-makom tertentu, kita diminta untuk kembali kepada al-akabir minal ulama, orang-orang tua dari kalangan para ulama, ulama kibar, bukan semata-mata ulama. Yang pertama, indan nawazil, ketika terjadi hal-hal besar kontemporer yang menimpa kaum muslimin, an-nawazil, al-mustajaddat, perkara-perkara baru yang menimpa kaum muslimin, ketika ada al-mu'adzilat, hal-hal yang sulit, hal-hal yang rumit, masyakil besar yang menimpa kaum muslimin, ini kembalinya kepada al-akabir, orang-orang yang besar, ulama-ulama besar, bukan semata-mata alim, bukan semata-mata syekh, tetapi kibar ulama. Yang kedua, inda husulil fitan, ketika terjadi yang namanya fitnah-fitnah yang merata, fitnah yang menimpa kaum muslimin secara umum, dan fitnah yang merata yang menimpa ahlus sunnati wal jamaah salafiyin secara khusus. Indal fitan, ketika muncul fitnah, terjadi fitnah, maka kembalinya kepada al-kibar, kibarul ulama, bukan semata-mata alim, bukan semata-mata syekh, tetapi harus kembali kepada kibarul masyayikh, kibarul ulama, ulama-ulama ahlu sunnah yang telah tua usianya, yang telah sepuh orangnya, yang masyhur di kalangan ulama-ulama yang lain sebagai kibarul ulama. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Uwaisat hafizahullah tabaraka wa ta'ala dalam makalah beliau berjudul Al-Barakatu Ma'a Akabirikum. Beliau menjelaskan di situ, fal akabir humul ladzina yurja'u ilaihim inda wuqu'in nawazil wal mustajaddat wa hul awariq wal mu'dilat wa husul al fitan wal mutlahimat. Al akabir, ulama-ulama kibar, ulama besar, merekalah yang dijadikan sebagai rujukan, kembali kepada mereka, merujuk kepada mereka ketika terjadi nawazil, perkara-perkara besar yang baru muncul menimpa kaum muslimin. Al-mustajaddat, perkara-perkara baru kontemporer yang menimpa kaum muslimin, ketika terjadi al-awarid, hal-hal insidental yang baru muncul yang menimpa kaum muslimin. Al-mu'dilat, perkara muskilah-muskilah rumit yang menimpa kaum muslimin, ketika terjadi fitnah-fitnah yang samar yang besar, al-mutlahimat, kembali kepada al-akabir. Wadhalika li'anna nawaratihim faqibatun ba'idah, sebab pandangan ulama besar tajam dan sangat jauh. Wa ara'ahum sa'ibatun rasyidah, ra'yu-ra'yu para ulama besar itu benar dan terbimbing. Wa ahkamuhum jami'atun sadidah, hukum-hukum mereka komplit, lurus, benar. Wa atharuhum mani'atun hamidah, dan efek-efek mereka, asarnya mereka itu mencegah fitnah tadi dan terpuji. Beliau mengatakan fakama anna salahal alam bifutiyal alim fakadhalika salahul asagir wa falahuhum fittiba'il akabir wa mulazamatihim. Sebagaimana solehnya, baiknya alam raya ini dengan fatwa-fatwa seorang alim, maka begitu pula solehnya anak-anak muda al-asagir, beruntungnya mereka ketika mereka mengikuti para al-akabir dan mereka mulazamah dengan para akabir. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Sehingga ada maqam tertentu di mana kita bisa mengambil dari semua para ulama sunnah, terutama dalam bab talaqqi ilmu, menimba ilmu agama, dirasa ilmiah, mengambil dari ulama-ulama yang ada, yang masih muda, apalagi yang tua-tua, terutama yang tua-tua. Tidak khusus hanya mengambil dari yang muda-muda, tapi wajib terikat dengan yang tua-tua, yang telah kibar. Dan ada makom-makom tertentu di mana barakallahu fikum itu makomnya, ranahnya para ulama kibar. Ketika adanya nawazil, mustajaddat, masyakil, mu'dilat, ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah, itu bagiannya ulama kibar. Wahakadha dalam perkara tahkim, dalam perkara menghakimi, menta'yin seseorang dengan sebuah hukum syar'i, takfir, mengkafirkan orang tertentu, tabdi', membid'ahkan, memubtadi'kan orang tertentu, tahzib, menghizbikan orang tertentu, itu ranah dan maqamnya para ulama kibar. Dalam perkara al-jarh wa ta'dil, pujian, kritikan, kalau sekarang dalam poin-poin yang saya bahas tadi, takfir, tabdi', tahzib, itu semuanya maqamnya para ulama kibar. Mereka lah yang membawa bendera jarh wa ta'dil di masanya masing-masing, bukan sembarang orang. Barakallahu fikum. Ini yang perlu dipahami ikhwan fillah na'azakumullah. Satu hal penting ikhwan fillah na'azakumullah adalah bahayanya kembali kepada asagir, orang-orang muda, orang-orang yang belum kibar, semata-mata kembali kepada asagir, tidak terikat dengan akabir, atau tidak mau kembali pada al-akabir, hanya berhenti pada asagir. Ini membinasakan, ini membinasakan tempat orang tergelincir, tempat orang muda menyimpang, membinasakan. Lain halnya ketika kembali kepada al-asagir yang masih muda-muda namun terikat dengan akabir, dia hanya menukil, meriwayatkan dari al-akabir, sehingga dia sebagai nakil, menukil, dia sebagai rawi yang meriwayatkan dari al-akabir, maka itu menyelamatkan pula, sama dengan Anda kembali kepada al-akabir, dikarenakan hakikatnya adalah al-akabir tadi, para ulama kibar tadi. As-saghir yarwi, itu bahasanya para ulama, as-al-asaghir atau as-saghir yarwi anil-kabir, fahuwa kabir. Yang masih saghir, yang masih muda, yang belum kibar, dan dia meriwayatkan dari al-kabir yang telah kibar, maka yang saghir juga dikatakan kabir. Barakallahu fikum. Datang itu penjelasan dari Ibrahim al-Harbi dan juga ulama yang lain. Yarwi, hanya meriwayatkan. Yangkul, hanya menukilkan apa yang disampaikan oleh Al-Akabir. Apa yang dijelaskan Al-Akabir, apa yang diputuskan Al-Akabir, apa yang dihukumi, dihukumkan Al-Akabir. Yarwi wa yangqul. Yang ini aman, sama dengan Anda kembali pada Al-Akabir, dikarenakan barakallahu fikum menukil saja. Tapi yang diingatkan tadi adalah ketika barakallahu fikum berhenti kepada Al-Asagir, berhenti kepada orang-orang yang masih muda, meskipun dia seorang yang dhu ilmin, punya ilmu, dikatakan termasuk ulama, termasuk masyayikh, termasuk du'a tulabul ilm, berhenti pada mereka saja, tidak kembali kepada Al-Akabir, ini halak, kebinasaan barakallahu fikum. Ada sebuah athar dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak fi Zuhud, Abdul Razak As-San'an dalam bukunya Al-Musannaf, dan juga yang lainnya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim fa idza akhaduhu an asagirihim halaku. Yang artinya senantiasa umat manusia dalam kebaikan, selama mereka mengambil, selama mereka mengambil ilmu dari akabir mereka, dari akabir mereka, maka apabila mereka mengambilnya dari asagir mereka saja, halaku, mereka binasa, mereka binasa. Al-asagir ada dua makna di sini. Makna yang pertama dimaknakan dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Hadza wadih. Datang dari Mubarak rahimahullah dan sebagian salaf memaknakan al-asagir ahlul bid'ah. Hadza wadih. Maka maknanya orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari ulama sunnah. Bila mereka telah mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, binasa. Ada wabah. Makna yang kedua, al-asagir adalah syabab, al-ahdath, yang masih muda, yang junior, yang belum senior, yang belum tingkatan masyayikh kibar. Disebutkan oleh Abdullah bin Muslim bin Ibnu Qutaybah rahimahullah Dainuri, Abdullah bin Muslim bin Qutaybah Dainuri rahimahullah menjelaskan tentang akhir di atas. Beliau mengatakan yuridu, yang beliau inginkan adalah la yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh walam yakun ulama'uhumul ahdath. Yang beliau inginkan ialah umat manusia senantiasa baik selama ulama-ulama mereka itu masyayikh, orang-orang tua, dan ulama mereka bukan ahdath yang masih muda, bukan. Lianna syaikha qad zalat anhu mut'atu syabab wa hiddatuhu wa ajalatuhu wa safahuhu wa istashhabat tajrubata wal khibrah. Sebab yang namanya syaikh, yang telah usia tua, alim tua, matang ilmunya, matang usianya, masyayikh kibar, telah hilang daripada beliau mut'atu syabab, kenikmatan-kenikmatan di masa muda. Hiddatuhu, sikap kerasnya anak muda. Ajalatuhu, hilang daripada yang tua-tua itu sikap ceroboh, gegabahnya anak muda. Wasafahuhu, sifat bodohnya, dungunya anak muda. Hilang semua tadi itu. Hilang daripada mereka tindakan-tindakan tadi. Dan dia telah bersahabat dengan pengalaman-pengalaman dan skill-skill dalam kehidupannya. Ada khibrah, kemampuan matang, ada tajrubah, pengalaman-pengalaman. Wala yadkhulu alaihi fi ilmihi syubha. Tidak masuk pada yang tua-tua itu, tidak ada syubhat pada ilmunya. Wala yaghlibu alaihi al-hawa, tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Wala yamilu bihi tamak, tidak ada sikap tamak yang membuat dia condong dengannya. Wala yastazilluhu syaitanu istizlal al-hadath, dan setan tidak bisa menggelincirkan dia sebagaimana para pemuda-pemuda yang masih muda-muda. Wa ma'asin al-waqar wal jalalah wal haibah, disertai dengan usia yang telah lanjut, yang telah tua, muncul yang namanya ketenangan, yang namanya haibah, sangat terhormat, disegani. Wal hadath qad tadkhulu alaihi hadhihi al-umur allati umita al-syekh, sementara yang masih muda-muda seringkali masuk pada dia perkara-perkara tadi, poin-poin tadi yang sudah dianggap aman dari yang telah tua-tua. Qala fa idza dakhalat alaihi wa afta halaka wa ahlak, maka bila telah masuk perkara-perkara di atas pada sang pemuda tadi, yang masih muda-muda tadi, dan dia berani berfatwa, maka dia binasa dan membinasakan orang lain. Sehingga dimanakan al-akabir ay masyaikhul kibar, ulama kibar, bukan yang masih muda-muda. Ini bukan berarti melarang kita untuk mengambil ilmu dari para ulama. Lah, ambil. Yang dimaknakan hanya semata-mata mengambil ilmu dari sigar, dari yang muda-muda, kelasnya para guru ngaji, asatidza, duat, ulama-ulama yang masih muda, hanya kepada mereka, berhenti pada mereka, tidak lanjut kepada ulama kibar, tidak menukil dari para ulama kibar, tidak meriwayatkan dari para ulama kibar, tidak membawakan akwalnya para ulama kibar, membinasakan. Ini membinasakan. Apalagi barakallahu fikum dalam bab yang lebih daripada itu, dalam poin-poin yang dibawakan di atas, nawazil, mustajaddat, mu'dilat, fitan, mudlahimat, ahkam syar'iyah, hukum-hukum syarat terkait dengan seseorang kafir, seseorang mubtadi, seseorang hizbi, seseorang kada, semata-mata berhenti pada sigar, ini membahayakan, membinasakan. Membinasakan halaku, binasa mereka. Halaknya mengerikan, halakun dini, akan hancur binasa mereka, akan hancur akidah mereka, akan hancur manhajiah mereka, akan hancur akhlakiah mereka, ketika hanya berhenti pada sigar dalam poin-poin tadi, tidak lanjut kepada kibar. Kibar ulama masih ada, masyaikhul kibar itu masih ada, dan dia hanya berhenti pada sigharul ulama dalam poin-poin di atas. Ini membinasakan. Sekali lagi, kalau yang sigar menukil dari yang kibar, meriwayatkan dari yang kibar, itu diperbolehkan dan termasuk kebir. Dikatakan babnya babur riwayah, babun naql, babnya bab meriwayatkan dan menukilkan, barakallahu fikum. Bukan dia yang menjadi pemutusnya, bukan dia yang menjadi hakim, menjadi pemutus dalam perkara nawazil, bukan dia sebagai orang yang menetapkan hukum-hukum syarak, lah, tapi sebagai nakil dan rawi saja, barakallahu fikum. Ini dicamkan baik-baik, ikhwan fillah azzakum. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, pada sabda ini Nabi kita Muhammad SAW mengatakan al-barakatu ma'a akabirukum, al-ma'iyahuna, kebersamaan. Setelah kita pahami makna al-barakah, Kita pahami makna al-akabir. Barakah bersama dengan al-akabir. Apa yang dimaukan dengan ma'iyah di sini? Kebersamaan di sini. Ma'a bersama. Apakah al-ma'iyah di sini dimaknakan dengan ma'iyatul abdan? Kebersamaan secara fisik? Ataukah ma'iyah di sini ada lebih mendalam daripada itu? Dan itu merupakan hakikatul ma'iyah. Ataukah kebersamaan di sini ada yang lebih mendalam daripada itu? Dan itulah yang sesungguhnya yang dikatakan sebagai kebersamaan. Ikhwanabiti na'azakumullah, kalimat Allah, kalimat ma'a itu umum. Bisa dimaknakan dengan ma'iyatul abdan. Anda bersama-sama dengan para ulama ul kibar, di sekitar mereka, di samping mereka. Itu luar biasa. Anda bisa mendatangi para ulama kibar, menziarahi para ulama kibar. Anda bisa berada di samping mereka, di sisi mereka, di majlis mereka. Luar biasa. Tidak semua orang mampu untuk itu. Tapi apakah dengan semata-mata ma'iyatul abdan, kebersamaan secara fisik, dikatakan dia bersama dengan ulama, dia bersama dengan ulama kibar? Al-jawab, la. Terlalu banyak yang menyertai para ulama kibar, dari kalangan masyayikh, dari kalangan thullabul ilmi, dari kalangan awamun nas. Ada yang menyertai mereka, yang bersama dengan mereka. Tapi tidak semua dikatakan sebagai orang yang betul-betul bersama dengan para ulama kibar dengan makna yang disebutkan dalam hadis ini. Al-barakatu ma'akabir. Sehingga al-ma'iyah di sini ammah, bukan semata-mata ma'iyatul abdan, tetapi al-ma'iyah yang lebih mendalam daripada itu. Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Faidhul Qadir menjelaskan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, fal barakatu ma'a akabirikum al-mujarribin al-umur wal-muhafidhin ala takthir al-ujur. Barakah bersama dengan akabir kalian, orang-orang besar kalian yang sudah berpengalaman dalam banyak hal, yang selalu menjaga untuk mendapatkan banyak pahala. Fajalisuhum, maka adalah kalian bermajlis dengan mereka. Apa tujuannya? Litaqtadu bi ra'yihim wa tahtadu bi hadiyihim. Engkau majlis bersama dengan mereka supaya engkau meneladani pendapat-pendapat mereka, pandangan-pandangan mereka, dan engkau berihtida mengambil hadyu, bimbingan, dengan bimbingan-bimbingan mereka. Hadyuhum. Al-hadyu umum, terkait dengan bimbingan-bimbingan dalam beragama, terkait dengan akidah mereka, manhaj mereka, tariqah dakwah mereka, maslak dakwah mereka, akhlak mereka, budi pekerti mereka. Itu hadyun. Di samping arahan-arahan mereka, pandangan-pandangan mereka, fatwa-fatwa mereka. Untuk itu, barakallahu fikum. Sehingga enggak semata-mata jalsah, mujalasah, duduk. Tapi ada lebih mendalam daripada itu. Al-iqtida' bi ra'yihim wal-ihtida' bi hadihim. Pengamalannya, aplikasinya, pembuktiannya di alam amal. Barakallahu fikum. Ini yang lebih penting terkait dengan al-ma'iyah tadi, barakallahu fikum. ketika bisa menggabungkan semuanya luar biasa. Ma'iyah badaniyah, ma'iyatul abdan, ma'iyatul iqtida, ma'iyatul ihtida, itu luar biasa. Engkau sudah bersama dengan masyaikhul kibar, menyertai mereka, yang mendampingi mereka. Engkau mengambil ilmu dari mereka, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, ujangan-ujangannya mereka. Luar biasa, ada di sana. Setiap hari engkau menemani mereka, mengambil ilmunya mereka, luar biasa. Tapi ya bukan semata-mata itu yang namanya ma'iyah, yang dikatakan dalam hadis ini, al-barakah ma'a akabirikum. Tapi yang lebih mendalam lagi, ma'iyatul iqtida' wal ihtida', kebersamaan dengan mereka, dengan meneladani mereka, menjadikan mereka sebagai teladan kita, panutan kita, mencontoh hadyu mereka. Ini yang paling penting, dan ini yang dipergunakan, yang bermanfaat ketika ada nawazil wal mustajadat, al-mu'dilat, al-masyakil, al-fitan, al-mudlahimmat. Ini barokahnya mereka nanti. Engkau mencontoh mereka, engkau meneladani mereka, meskipun engkau tidak bersama dengan mereka dalam perkara fisiknya. Karena enggak semua orang mampu untuk itu. Ketika manhajnya kamu, manhajul ulama kibar, ala sunnah itu jelas. Ketika tariqah dakwah kamu, tariqah dakwahnya ulama kibar. Ketika akhlakmu, akhlaknya para ulama kibar, akhlakul ulama. Ketika hukumnya kamu, hukum yang berasal, yang muncul, engkau nukilkan dari para ulama kibar, anta ma'ahum. Maka engkau dinyatakan orang yang bersama dengan para ulama tadi, hakikatan, yang hakiki, yang sungguhnya. Itu yang diharapkan dalam riwayat ini, al-barakatu ma'ala kabirikum, al-iqtida' wal-ihtida'. Barakallahu fikum. Terlalu banyak ikhwan fillah azakumullah, orang-orang yang berada di sekitar para ulama kibar secara fisiknya, secara badannya, tetapi secara maslaknya, manhajiahnya, tariqahnya tidak sama dengan mereka, maka dianggap tidak bersama dengan ulama kibar. Dalam sejarah Islam, dalam tarikh Islam, terlalu banyak yang demikian ini, malah menyimpang dari manhaj yang benar, menyimpang dari akidah yang benar, padahal mereka dahulu bersama dengan ulama kibar. Terlalu banyak. Enggak semua, ada. Barakallahu fikum. Orang-orang Mu'tazilah, supaya teman tahu, tokoh-tokoh Mu'tazilah, dan kenapa mereka dikatakan sebagai Mu'tazilah, itu bukan orang sembarangan. Mereka dahulu ada di majalis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Tabi'in pada masa itu. Bahkan dikatakan murid seniornya Al-Hasan Al-Basri. Barakallahu fikum. Bersama dengan alim besar, bermajlis dengan alim besar. Tapi ketika dia punya pemahaman, punya akidah berseberangan dengan pemahaman ulama kibar tadi, dia dikatakan bukan bersama dengan ulama kibar. I'tazala majlisahu. Akhirnya mereka mengiktizal, meninggalkan majlisnya Al-Hasan Al-Basri, sehingga dikatakan Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Apa dikatakan? Mereka telah bersama dengan ulama kibar. Kenapa bermajlis selalu dengan ulama kibar? Tidak. Ketika akidah berbeda, manajer berbeda, enggak dikatakan sebagai ulama kibar, bersama dengan ulama kibar. Maka dikatakan orang yang menyimpang. Wah, kata dalam sepanjang tarikh kalau antum pelajari, banyak seperti itu. Di eranya kita, di masa-masa kita ini, terlalu banyak orang-orang yang dahulunya bersama dengan masyaikhul kibar, bersama di sekitarnya Asy-Syaikh Al-Allamah Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Unas kathir, banyak di sekitarnya Syaikh Al-Albani rahimahullah. Bahkan dikatakan sebagai mengaku sebagai muridnya Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hawla Syaikh Al-Albani, mereka yang selama ini di tempatnya beliau, majlis dengan beliau, mengambil ilmunya beliau. Tapi ketika mereka berbeda manhajnya dengan Asy-Syaikh, beda tarekat dakwahnya dengan Asy-Syaikh, beda maslak dakwahnya dengan Asy-Syaikh, dikatakan mereka tidak bersama dengan Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ali Al-Halabi, Salim Al-Hilali, dan yang semisal dengan mereka. Siapa yang tidak kenal mereka selama ini? Hawla Syaikh Al-Albani. Apakah dikatakan bersama dengan Syaikh Al-Albani rahimahullah? La. Padahal majlis dengan Syaikh dulu, di sekitarnya Syekh, iya dulu. Kebersamaan badan, iya dulu. Tapi begitu beda manhajiyahnya, beda prinsipnya, beda tarekat dakwahnya, dikatakan laisa ma'a Syekh, laisa ma'a Syekh. Barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang dahulu di sekitarnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Banyak ikhwan, banyak sekali. Barakallahu fikum. Muridnya Syekh Muqbil lebih banyak lagi. Beliau punya mahad, beliau punya markis. Datang ke tempatnya beliau ribuan orang dari mancanegara. Barakallahu fikum. Majlis dengan Syekh, bersama-sama dengan Syekh, di markis yang sama, di mahad yang sama. Apakah secara mutlak mereka semua dikatakan bersama dengan Syekh Muqbil? Al-jawabullah, tidak ada yang mengatakan demikian. Terlalu banyak orang-orang yang dahulunya di tempatnya Asy-Syaikh inharafu, mereka menyimpang. Bahkan di zamannya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi sendiri rahimahullah menyimpang. Apakah dikatakan bersama dengan Asy-Syaikh Muqbil? La. Pasca wafatnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, orang-orang yang dahulu dikenal sebagai murid Asy-Syaikh Muqbil, dikatakan masyaikhul Yaman, begitu mereka telah berubah, gak ada yang mengatakan mereka bersama dengan Syekh Muqbil. Gak ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Beda manhajnya, beda maslaknya, beda tarekat dakwahnya. Gak ada yang mengatakan bersama dengan Syekh Muqbil. Bukan semata-mata ma'iyatul abdan, tapi ma'iyatul iqtida wal ihtida. Barakallah. Wah, kata masih yang lainnya yang di sekitarnya Syekh Ibnu Utsaimin, jangan mengatakan wah itu sholat, enggak, real masih, masya Allah. Jangan mengatakan wah berarti aku menuduh di bitonanya Syekh, di sekitar Syekh orang yang menyimpang, enggak ada. Kita mengatakan ada yang demikian. Mereka ini tidak dikatakan sebagai bersama dengan masyaikh tadi. Kenapa? Beda manhajiyahnya, beda maslaknya, bahkan mungkin beda akidahnya, beda akhlakiyahnya. Tidak dikatakan ma'al syaikh atau ma'al ulama atau ma'al kibar. Barakallahu fikum. Sehingga al-ma'iyah ini bukan semata-mata kebersamaan secara fisik, bukan semata-mata Anda menimba ilmu dari mereka, mengambil ilmu dari mereka, mendengarkan muhadharah mereka, ceramahnya mereka, zen, bagus, lanjut, teruskan yang paling inti, yang paling hakiki. Alih tidak bihim. Kamu harus selaraskan manhaj kamu dengan manhajnya mereka, akidah kamu dengan akidah mereka, manhajiyah dakwah kamu, tarekat dakwah kamu dengan tarekat dakwah mereka, uslub dakwah kamu dengan uslub dakwahnya mereka, dan akhlaknya kamu dengan akhlaknya mereka. Ketika itu selaras dan tadalla ala basirah ala ilmin, itu pasti ulama kibar yang disebutkan dalam riwayat ini, maka Anda dikatakan anta ma'an ulama meskipun Anda di ujung bumi yang sangat jauh. Antum di ujung bumi yang sangat jauh, antum di Eropa sana, antum di Amerika sana, antum di Jepang sana, di Cina sana, antum di Indonesia sana, yang gak punya kesempatan untuk datang kepada para masyayikh, tapi anta ala tariqatihim, anta dikatakan anta ma'al ulama. Mungkin ada yang tanya, Tahu dari mana? Dikatakan fulan bersama dengan ulama tapi tidak pernah ketemu ulama. Ya Masya Allah, di zaman sekarang ini mudah sekali. Jangankan zaman dahulu juga mudah sekali. Karya-karya mereka ada, tulisan mereka itu ada, yang menggambarkan bagaimana akidah mereka, bagaimana manhajiah mereka, bagaimana usul dakwah mereka, bagaimana akhlaknya mereka, ditulis oleh para ulama. Etikatnya para imam, akhlaknya para ulama, itu ada. Apalagi di zaman sekarang ini barangkali lebih mudah lagi, lebih gampang lagi mengetahuinya. Kitabnya mereka ada, bimbingan mereka itu ada, sautiah mereka juga ada, ceramahnya mereka itu ada. Bukan semata-mata Anda meminta mereka bermuhadharah, bukan semata-mata Anda mendengarkan bagaimana muhadharah mereka. Amalkan itu. Barakallahu fikum, amalkan itu. Sehingga tadi katakan ma'al ulama al-barakatu ma'al kibar. Sehingga ketika di masa-masa fitnah bil khusus, ketika ada nawazil, pembahasan jarh wa ta'dil, menghakimi orang dengan kafir, dengan mubtadi, dengan fasik dan segala macamnya, Anda menukil dari para ulama, meriwayatkan dari para ulama, tidak mendahului mereka. Yang dikatakan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Awaisat, wala yataqaddamuna baina aydihim wala yasbiqunahum bil qaul fil masail fadlan anil masyakil wa innama yurji'un al-qawla ilayhim wa yustiruna bil qawli anhum. Maka tidak boleh mendahului mereka, jangan mendahului mereka dengan sebuah pendapat, dengan sebuah qaul dalam masalah-masalah ilmiah, apalagi dalam masalah masyakil-masyakil. Tetapi mereka mengembalikan ucapan kepada para ulama kibar, mereka memunculkan kaul dari ulama kibar. Ulama kibar yang menyampaikan, kamu nukilkan. Ulama kibar yang menghukumi, kamu nukilkan, kamu riwayatkan. Hakadha tariqah yang benar. Barakulahikum. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua, diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bisa mengamalkan hadis ini sebagaimana mestinya, bersama dengan para ulama kibar, ulama ahlu sunnati wal jamaah rabbaniyin, bukan ulama ul bidah, dan ma'iyahnya, ma'iyah haqiqiyah, ma'iyatul ihtidak wal iqtidak. Dan semoga diberi taufik dan diberi kemudahan untuk bisa berjumpa dengan para ulama kibar. Bagi para duat, bagi kaum muslimin, itu dambaan masing-masing orang bisa berjumpa dengan mereka di majelis mereka, bukan semata-mata bersama dengan mereka, tapi langsung bagaimana akhlak mereka, bagaimana adabnya mereka. Semoga diberi taufik ini semuanya, dan dengan ini semuanya semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan kepada masing-masing kita, keberkahan pada keluarga kita, keberkahan pada duniawiyah kita, barokah pada diniyah kita, barokah pada dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.